Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Minhajus Salikin, dan kita masih membahas tentang sifat wudu, tata cara wudu. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah ta'ala wa yamsaha ra'sahu min muqaddamihi ila qafahu biyadih thumma yu'iduhuma ila al-mahall alladhi bada'a minhu marratan wahidatan. Kemudian mengusap kepalanya dari min muqaddamihi, dari depannya, ila qafahu, sampai ke tengkuk, biyadaihi, dengan kedua tangannya. Ya, perhatikan, dengan kedua tangannya. Kemudian dia mengembalikan kedua tangannya ke tempat ketika dia bermula. Berapa kali? Marrotan wahidatan. Satu kali. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi SAW. Dari hadis Nabi SAW. Adapun dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Ya. Yaitu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ini disebutkan secara umum. Kemudian rinciannya bagaimana? Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tata caranya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a bi muqaddami ra'sihi ila qafahu, ila qafahu summa yu'iduhuma, ya, kemudian atau summa raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, ya, dengan kedua tangannya dari awal, dari depannya ke belakang, kemudian mengembalikan kedua tangannya ke tempat awal. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia menggunakan imamah, ya, ketika dia menggunakan imamah, maka untuk kepalanya cukup diusap sedikit, ya, bagian kepalanya, dan yang diusap secara sempurna itu imamahnya, ya. Jadi dia buka imamahnya sedikit, kemudian diinikan kepalanya, ya, atau diinikan dulu imamahnya, ya, kembali ini, baru ini sedikit, ya. Hal ini sebagaimana apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis Mughirah, ya, dalam hadis Mughirah. Nah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha nasiyah, yaitu masaha nasiyah itu ini ubun-ubunnya saja, ya. Mengusap ubun-ubunnya saja, kemudian sisanya beliau menyempurnakan dengan mengusap imamah. Ya, mengusap imamah. Imamah itu ya seperti apa ya yang biasa di, ya, imamah yang diinikan di kepala yang diikatkan, ya. Imamah yang di kepala yang diikatkan itu kan sulit kalau dibuka, ya. Sulit kalau dibuka. Nah, ini boleh. Kalau seperti ini boleh, yaitu mengusap ubun-ubun, kemudian sisanya mengusap seluruh imamahnya, ya, dengan cara tadi, ya, dengan cara tadi, yaitu dari awal, dari depan, kemudian ke belakang, kemudian mengembalikan lagi ke depan. Kemudian setelah itu summa yudkhila sababataihi fi udunaihi. Kemudian memasukkan jari telunjuknya. Nah, ke ini. Wa yamsahu bi ibhamaihi. Ya. Dan mengusap dengan dua jempolnya zahirahuma, yaitu luar. Luar, bagian luar dari telinga. Kemudian summa yaghsilu rijlaihi ma'al ka'baini salasan-salasan. Kemudian mencuci kedua kakinya sampai dua mata kaki. Tiga kali. Nah. Ini adalah yang wajib, yaitu mencucinya. Ya, mencuci kaki. Di sana ada yang berpendapat cukup dengan dipercikan air saja kakinya. Ini adalah pemahaman yang salah, ya. Pemahaman yang salah. Jadi sekali lagi bahwasanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mencuci kedua kakinya. Bahkan dalam riwayat lain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jari kaki, ya, menyela-nyela dengan jarinya di sela-sela. Artinya supaya air masuk ke sela-sela jarinya. Adapun diusap, ini tidak ada satupun dalil yang menerangkannya kecuali ketika berbicara tentang al-masu alal khuffain, ya, mengusap alal khuffain. Khuffain ini sepatu, ya, sepatu yang nanti akan kita bahas insyaallah. Qala wa hadha akmalul wudu illadhi fa'alahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wudu yang paling sempurna yang dikerjakan oleh Rasulullah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal fardu min dzalika, dan yang wajib dari hal itu, ayyaghsila marratan wahidatan, yaitu mencucinya satu kali. Ya, yang selebihnya itu sunnah. Wa ayyurattibaha ala ma dzakarahu Allahu biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Dan hendaklah menertibkan, ya, seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diacak, ya. Sebagaimana dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu idzakumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila akhir ayat. Ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan melakukan salat, maka cucilah wajah kalian dan seterusnya, ya. Dari rukun-rukun wudu. Wala yafsila bainahuma atau bainaha bifasilin tawilin urfan, dan tidak boleh terpisah antaranya dengan pemisah yang panjang secara uruf. Apa ini sudah dibahas apa ya? Perasaan sudah ya? Ya? Sudah selewat aja ya. Jadi kita lewat aja. Ini sudah kita bahas. Jadi bihaitsu la yanbani ba'dahu 'ala ba', sekiranya satu dengan yang lainnya tidak terbangun di atas yang lainnya, maksudnya terlalu lama. Kalau sudah terlalu lama, ini sudah batal, ya, berarti dia tidak mualah, tidak terus menerus. Wakada kullu masyuritat lahul mualah, dan begitu pula setiap yang disyaratkan harus mualah, yaitu yang terus menerus. Qala faslun, fasal fil masih alal khufaini wal jabirah. Pasal penjelasan tentang mengusap dua sepatu dan jabirah, yaitu apa ya, jabirah itu perban ya, perban yang ini biasa pada luka. Apa namanya? Perban. Udah gitulah ya. Qala rahimallahu taala fa in kana alaihi khuffan wa nahwuhuma. Jika pada seseorang itu ada dua sepatu, wa nahwuhuma dan yang semisalnya, masaha alaihima insya'a, maka boleh dia mengusap sepatu tersebut insya'a apabila dia mau, yauman satu hari, walailatan dan malam, lil mukim, maksudnya satu hari satu malam ya, lil mukim bagi yang mukim ya, bukan safar, wa salasata ayyamin bilayalihinna lil musafir, dan boleh melakukan hal tersebut 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Bisyarti, dengan syarat, ayyal bisahuma, memakai keduanya, ala toharatin, di atas toharah, suci. Jadi ketika memakai dia suci. Walam wala yamsahahuma illa fil hadatsil asghar, dan dia tidak boleh mengusap kedua sepatu tersebut kecuali karena hadas aswar. Artinya kalau hadas akbar harus dicopot. Ya. Nah, cuma yang jadi masalah, apa yang dimaksud dengan khuf? Khuf ini bukan hanya sekedar sepatu ya. Ya, khuf itu adalah sejenis kaos kaki ya, tapi dari kulit. Ya, sejenis kaos kaki tapi dari kulit, sehingga itunya seperti sepatu. Ya. Itunya menutup kedua mata kaki. Ya. Atasnya itu menutup kedua mata kaki. Makanya seperti apa? Seperti tadi Anda sebutkan itu seperti kaos kaki yang menutup kedua mata kaki. Kemungkinan dari atas apa, di atas mata kaki sekitar 10 cm atau kurang lebih seperti itu ya. Terbuat dari apa? Dari kulit. Biasa dipakai di saat musim dingin ya, di musim dingin. Nah, itu dipakai. Di sana sering digunakan ya, yang namanya khuf tersebut. Ya seperti apa ya? Ini udah sepatu bot lah ya, tapi sepatu bot itu ada haknya, kalau ini tidak ada haknya. Seperti kaos kaki gitu, tapi dari kulit, itu khuf. Ya. Nah, biasanya ketika musim dingin, nah dia seorang di sana pakai khuf tersebut. Nah, untuk membukanya itu biasanya repot ya. Merasa repot. Nah, di dalam syariat itu dibolehkan. Ketika dia wudu, boleh mengusap ya, boleh mengusap khuf. Bagaimana cara mengusap khuf? Yaitu mengusap khuf ini caranya dengan mengusap atasnya. Ya, mengusap atasnya. Jadi kalau punggung ya, mengusap punggungnya. Jadi seperti ini. Mengusap punggungnya. Sebagian ulama mengkiaskan ya, dengan khuf ini apa, al-jawrab itu kaos kaki ya, karena kaos kaki ini semisal itu pula ya, kaos kaki semisal itu pula, jadi dibolehkan walaupun apa itu bukan khuf ya, bukan khuf tapi kaos kaki, itu juga sama. Biasanya itu di saat-saat musim dingin ya, musim-musim dingin. Kalau di sini sih mungkin nggak pernah Karawang ya. Tapi daerah-daerah waktu anak di sana itu dinginnya luar biasa sampai di bawah nol ya, di bawah nol. -6, -4 gitu. Nah, itu jam kurang lebih jam berapa? Jam 6 pagi itu masih -2 kalau nggak salah waktu itu. Mana? Ngecek di ininya, di Celsiusnya kan. Masih. Kalau subuh tuh ya -6, -4 gitu. Ya. Dingin luar biasa. Nah, kata beliau, ini bagi yang mukim itu boleh melakukan mengusap khufnya ini berapa masa, yaitu 1 hari 1 malam, 24 jam, ya, 24 jam. Ya, pokoknya dihitung 24 jam dari kapan dia mulai, ya, maka itu ya dihitung. Yang dimaksud 24 jam itu, atau sehari semalam, itu masa dibolehkannya dia mengusap khuf, ya. Dibolehkannya masa mengusap khuf. Bukan masa berfungsinya wudu disebabkan mengusap khuf. Contoh. Misalkan maghrib, dia mengusap khuf, ya, maghrib jam 6, mengusap khuf. Kemudian berputar di hari berikutnya, berarti jam 6 sore, ya, di hari berikutnya berarti dia sudah tidak boleh mengusap khuf lagi, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia mengusap khufnya ini, misalkan jam 6 kurang seperempat. Ya, jam 6 kurang seperempat. Boleh tidak? Hah? Dia mau sholat nih, mau sholat. Terus mengusap khuf, jam 6 kurang seperempat. Di hari kedua. Ya, di hari kedua. Boleh tidak? Hah? Boleh. Ya, itu boleh. Kemudian, ini kasus yang pertama. Ya. Kasus yang kedua, misalkan dia ingin mengusap khuf jam 6 lewat 10 menit di hari kedua. Boleh tidak? Hah? Sudah tidak boleh. Ya, sudah tidak? Sudah boleh. Karena masanya sudah habis. Nah, kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga, dia jam 6 kurang seperempat sudah mengusap khuf. Berarti tadi boleh kan? Boleh. Kemudian masuk maghrib, ya, masuk maghrib, sholat dengan tadi wudu dengan mengusap khuf, masuk isya, terus, ya, sampai malam misalkan dia melakukan sholat sunnah, boleh tidak? Boleh apa tidak dia menggunakan apa wudu tersebut yang tadi dia lakukan dengan mengusap khuf? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Paham ya? Yang tidak boleh itu mengusap khufnya, ya. Jadi kalau dia belum batal, ya, kalau dia belum batal, misalkan tadi mengusap khuf, ya, berwudu terus mengusap khuf. Ya, setelah tadi wudu yang sudah dijelaskan tadi, ketika mengusap apa kaki, ketika ingin mencuci kakinya, dia mengusap khufnya. Khufnya diusap. Jam berapa? Jam 5 kurang seperempat. Nah, itu masih dibolehkan, ya. Dia masih dibolehkan. Nah, kemudian di waktu maghribnya dia belum batal, waktu isanya belum batal. Boleh tidak dia melakukan sholat dengan wudu tadi yang mengusap khuf? Jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Itu. Jadi yang termasuk tidak boleh itu mengusap khufnya. Seperti contoh misal kasus yang kedua, ya, itu. Contohnya tadi sebelum maghrib dia mengusap khuf, ya. Sebelum maghrib dia mengusap khuf, berarti boleh. Nah, kemudian setelah sholat maghrib, dia sholat maghrib dengan tadi. Kemudian setelah sholat maghrib, dia batal. Ya, dia batal. Nah, boleh enggak mengusap khufnya setelah itu untuk sholat isya? Tidak boleh. Itu, tidak boleh. Nah, tapi kalau misalkan dia belum batal, boleh. Ya, sampai misalkan kalau sampai subuh dia belum batal, misalkan ya, masih boleh. Ya, masih boleh. Itu yang dimaksud oleh muallif rahimahullah taala ya, masa ya, masa mengusap khuf bagi yang mukim itu satu hari satu malam, yakni 24 jam, itu masa pembolehan mengusap khufnya. Adapun kalau misalkan belum batal ya, belum batal walaupun lewat 24 jam, maka tetap berlaku ya, wudunya ini tetap berlaku itu. Kemudian yang kedua kata beliau, wa salasata ayyamin bilayalihinna lil musafir, dan tiga hari tiga malam bagi orang yang musafir. Ya, bagi orang yang musafir. Antum sekarang melakukan safar, nah itu dibolehkan mengusap khuf. Tiga hari tiga malam. Tetapi ini ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Apa syaratnya? Bisyarti ayyal bisahuma ala taharatin. Dengan syarat dia menggunakan khuf tersebut dalam keadaan suci. Jadi ketika dia menggunakan khuf tersebut, sepatu atau kaos kaki ya, pokoknya intinya yang menutup kaki ya, menutup kaki atau mata dengan mata kaki ya, itu dalam keadaan suci, dia sudah berwudu ya, sudah berwudu. Nah, disitulah dihitung ya, disitulah dihitung dia mulai mengusap khufnya. Ini yang pertama. Syarat yang pertama adalah dalam keadaan suci. Nanti dihitung awalnya dari mana? Dari ketika menggunakan khuf atau dari mana? Dari awal mengusap khuf. Ya. Contoh. Tadi dia menggunakan khufnya atau sepatunya dalam keadaan apa? Suci, berwudu, pakai. Sudah dihitung belum? Belum dihitung, ya, belum dihitung. Misalkan dia tadi menggunakan sepatunya dalam keadaan suci di waktu zuhur, ya, di waktu zuhur. Kemudian dia belum batal tuh, sampai misalkan asar, sampai asar. Dia sholat dengan wudu sebelumnya tentunya kan. Nah, terus misalkan kalau belum batal ya belum dihitung. Belum dihitung. Nah, baru setelah dia batal, kemudian berwudu, kemudian dia mengusap sepatunya. Ya, mengusap sepatunya. Baru dari situ. Misalkan dia dari di maghrib. Ya, di waktu maghrib atau sebelum maghrib. Dia wudu. Ya. Kemudian dia mengusap khufnya. Dari situlah dihitung. Sampai 24 jam. Syarat yang pertama itu. Syarat yang kedua, dia tidak boleh mengusap sepatu atau kedua sepatu tersebut kecuali untuk hadas asghar. Ya. Hanya diperbolehkan untuk hadas asghar saja. Artinya kalau dia janabah harus dibuka. Ya, harus dibuka sepatunya. Harus dibuka sepatunya. Mana dalilnya disebutkan di sini oleh muallif an Anas marfu'an, dari Anas secara marfu', "Idza tawaddaa ahadukum," apabila seseorang di antara kalian berwudu wala bisa khuffaihi, sementara dia menggunakan khufnya, menggunakan sepatunya, falyamsah alaihima, maka usaplah di atas kedua sepatunya. Caranya tadi ya, mengusapnya itu ya. Jadi bukan dicuci sepatunya, bukan, cukup diusap aja ya, cukup diusap aja. Wal yusalli fihima, dan salatlah dengan kedua khuf tersebut ya. Walaupun sebenarnya khuf ini berbeda dengan sepatu ya, berbeda dengan sepatu, karena khuf ini cenderung gampang dibersihkan karena seluruh bagiannya itu licin ya, seluruh bagiannya itu licin. Nah, berbeda dengan sepatu, sepatu itu bawahnya itu apa, ada haknya kan, ada haknya, itu biasanya kotor. Nah, kalau khuf ini licin, jadi ketika masuk masjid itu dia tidak begitu bermasalah, tinggal di apa, diusap-usap ininya, bawahnya bisa bersih. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yusalli fihima," dan salatlah dengan kedua khuf tersebut. Ya. Tapi kalau misalkan ini sepatu, maka lihat kondisi ya. Kalau antum salat di lautan, di padang pasir atau di pantai, ya bolehlah seperti itu, di hutan boleh seperti itu. Tapi kalau di masjid-masjid ya jangan. Antum nanti dilempar lempar sepatu sama orang-orang sekitar ya. Jangan bilang oh ini sunnah. Lihat dulu kondisi apa masyarakatnya ya, lihat dulu kondisi masyarakatnya dan juga lihat keadaannya. Nah, lihat keadaannya. Kalau apa pakai keramik, kalau misalkan di situ ada karpetnya ya, gitu. Jangan membuat fitnah ya. Wala yakhla'huma insya'a, jangan dia melepaskan kedua khufnya apabila dia mau. Ya, maksudnya apabila dia mau ini isyarah bahwasanya ini boleh, boleh dibuka, boleh dipakai gitu. Ya, dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan ya. Ya, secara ringkas syaratnya ini ada tiga sebenarnya. Syarat yang pertama untuk yang mukim satu hari satu malam ya, tidak boleh lebih ya. Syarat yang keduanya dipakai dalam keadaan bersih atau suci, dianya dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga digunakan untuk hadas ashor. Sementara yang musafir tinggal beda itunya aja, harinya saja. Naam. Illa min janabatin, kecuali karena janabah. Ya, kalau karena janabah maka tidak boleh, ya, tidak boleh mengusap khuf, harus dibuka. Nah, ini adalah pembahasan tentang masu'alal khuffain, ya. Seperti yang dijelaskan bahwasanya al masu'alal khuffain ini itu adalah mengusap atasnya, ya, punggung dari khuf tersebut, ya, sepatu tersebut. Di sini ada faedah, ya, ada faedah dari asar Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lau kana ad-dinu birra'i," andaikan agama ini dibangun di atas akal, "lakana asfalu al-khuf awla bil masi min a'la." Tentunya bawah khuf, ya, bawah khuf itu lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Ya. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap, maksudnya mengusap khuf ya. Mengusap punggung kedua khufnya. Ya. Di sini dalam asar Ali radhiyallahu anhu, yang ini bukan hadis yang memiliki makna marfu sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan kalaulah agama ini dibangun di atas akal, maka bagian bawah dari khuf ini lebih apa? Lebih aula di apa? Diusap, artinya dibersihkan, ya. Lebih aula, lebih berhak untuk dibersihkan. Tetapi agama tidak dibangun di atas akal. Nah, kenapa? Kata beliau, aku melihat Rasulullah SAW mengusap punggung khuf, ya, mengusap punggung khuf, yang artinya yang disyariatkan tuh ya seperti ini, ya, yang disyariatkan ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan menggunakan akal. Kalau menggunakan akal, maka yang bawah harusnya yang dicuci, yang dibersihkan. Tetapi justru yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah atasnya, diusap. Itu pun hanya sekedar diusap. Nah, ini pembahasan tentang mengusap khuf, ya, khufain, yaitu dua khuf. Nah, yang berikutnya seperti yang disebutkan di judul, yaitu mengusap jabirah, ya, perban. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun ala kasrin. Apabila di atas sebagian anggota wudu ini ada jabirah, ya, ada perban pembalut, dikarenakan patah, au dawa'un ala jurhin, atau obat yang di atas luka, wa yadhurruhul ghuslu, dan apabila dicuci membahayakannya, ya, masahahu bil ma'i, maka boleh bagi dia mengusapnya dengan air, fil hadatsil akbar wal asghar, pada hadas kecil, hadas besar dan hadas asghar, hatta yabra'a, sampai dia sembuh, ya, sampai dia sembuh. Kalau ini berbeda dengan mengusap khuf. Kalau mengusap khuf ini ada syarat-syaratnya, ya, ada syarat-syaratnya. Kalau mengusap jabirah, yaitu perban luka, itu boleh, ya, dan tidak ada waktunya. Tidak ada waktunya, tidak ada syarat yang disebutkan pada mashu alal khufain. Misalkan di tangan kita, ya, ada luka yang itu dibungkus dengan perban, ya, bungkus dengan perban. Maka sebagiannya ini dicuci dengan air, ya, sebagiannya dicuci dengan air, dan yang terkena luka itu cukup diusap, ya, cukup diusap. Seperti itu. Untuk hadas apa? Untuk hadas kecil dan untuk hadas besar, ya. Cara mengusapnya tentunya dengan membasahi apa? Tangan dulu, ya. Dengan membasahi tangan, kemudian setelah itu mengusap apa? Bagian yang terkena luka tersebut, yakni apa? Perban tersebut, ya. Perban tersebut. Bagaimana ukuran perbannya? Ya, ukuran perbannya ya sesuai dengan uruf saja. Dalam artian seperti lukanya di sini 3 cm misalkan, ya. Ya enggak harus 3 cm ininya perbannya. Gitu. Ya, ini sesuai uruf dan kebutuhan yang dinilai oleh medis. Yang tentunya perban itu biasanya lebih lebar, ya, lebih lebar. Misalkan lukanya 3 cm, ya diperban jadi paling tidak 5 cm atau 6 cm. Gitu. Nah, itu yang 6 cm tersebut ya boleh diusap. Gitu. Qala rahimallahu taala wa sifatu mashil khuffain, dan tata cara mengusap dua sepatu, ayam saha aktsara dhahirihima, yaitu mengusap kebanyakan punggung dari kedua khuf tersebut, ya sudah tadi dijelaskan. Kemudian wa ammal jabirah, maka adapun jabirah, fayamsahu ala jami'ihi, ala jami'iha. Maka untuk jabirah ini caranya mengusap kepada seluruh apa? Seluruh perban tersebut. Ya, seluruh perban tersebut. Jadi kalau misalkan perbannya melingkar ya di tangan, maka dia harus mengusap semuanya. Gitu. Mengusap semuanya. Tapi kalau tadi kalau khuf itu hanya di atasnya saja cukup sudah. Ya, tidak perlu diputar misalkan di bagian kaki atasnya tuh. Itu kan itu bisa diputar kan? Nah, itu enggak perlu. Tapi kalau yang luka ya itu diputar. Kalau misalkan itunya memutar ya, perbannya memutar. Kalau tidak memutar misalkan di sini ya sudah di atas saja. Ya intinya diusap semuanya. Ya dalam artian diusap semuanya enggak perlu, tidak perlu apa teliti banget. Artinya dalam artian teliti banget tuh apa kena air semua apa enggak, enggak perlu. Tetapi yang sudah terlewati, kalau sudah terlewati ya sudah cukup. Ya, insyaallah sudah cukup. Artinya misalkan kalau lukanya melingkar di sini sudah ketika terlewati gini sudah enggak perlu diperiksa ini kena air enggak ini enggak. Ya. Nah, takalluf. Ah. Apa ini perlu dibasuh enggak yang lainnya? Iya, sisanya itu dibasuh. Ya, sisanya dibasuh, dicuci. Yang kena luka itu di apa? Diusap. Naam. Kita lanjutkan qala rahimallahu taala bab nawaqidil wudu, bab tentang pembahasan pembatal-pembatal wudu. Wa hiya al-khuruju minas sabilaini mutlaqa, yaitu perkara yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Ucapan secara mutlak maksudnya itu baik kotoran ataupun bukan. Ya, baik itu kotoran atau bukan. Kalau kotoran jelas. Nah, sekarang bagaimana kalau yang keluar bukan kotoran? Membatalkan apa tidak? Jawabannya iya. Sama itu juga membatalkan. Waddamul katsir wa nahwu, dan darah yang banyak dan yang semisalnya. Ini perlu di ini lagi diperiksa lagi maksudnya seperti apa. Nanti baca dulu semuanya, nanti kita akan terangkan satu persatu. Wa zawalul aqli, dan hilangnya akal binaumin, karena tidur al-ghairihi atau yang semisalnya. Ini juga terjadi khilaf, nanti akan dijelaskan satu persatu. Wa aklu lahmil jazur, dan memakan daging unta. Ya, memakan daging unta ini membatalkan wudu. Ya. Kalau daging kambing membatalkan tidak? Tidak. Ya, nanti akan kita jelaskan hadisnya, ya. Wa masul mar'ati bisyahwatin, dan menyentuh perempuan ya bisyahwatin dengan syahwat. Ini juga nanti akan ada pembahasan ya khusus. Wa masul farji, dan menyentuh kemaluan. Kemudian yang berikutnya wa taghsilul mayyit, dan memandikan mayyit. Memandikan mayit ini juga membatalkan apa wudu menurut muallif rahimahullah taala. Ya. Warriddah dan riddah, yaitu murtad. Ya, murtad. Wahiyah tuhbitul a'mala kullaha, dan murtad ini membatalkan seluruh amalan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, aw jaa'a ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau salah satu di antara kalian ini mendatangi al-ghait. Maksudnya ini isyarah aja, ghait ini kinayah, ya. Yakni buang hajat. Aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Ini nanti akan ada bahasan tersendiri. Wasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, anatawaddu min luhumil ibil, apakah kami harus berwudu karena memakan daging unta? Faqala na'am. Beliau menjawab ya. Dalam lanjutan hadis ini, anatawaddu min luhumi al-ghanam? Qala la. Ya. Apakah kami harus berwudu karena memakan daging kambing? Beliau menjawab tidak. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waqala fil khufaini, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penjelasan khuf, ya, mengusap dua khuf. Di antara pembatalnya apa? Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Akan tetapi maksudnya hal itu akan membatalkan karena apa? Ghait, buang air besar, wa baulin, kencing, wa naumin, dan tidur. Ini menunjukkan bahwasanya tiga perkara ini membatalkan wudu. Nah, kita bahas satu persatu, tapi waktunya sudah jam berapa, Isa? 4 menit lagi. Oh, tanggung lah ya, insyaallah. Cukup. Insyaallah kita cukupkan. Nanti kan kita bahas pembahasan tentang nawaqidul wudu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.